Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui seluruh perbuatan hamba. Bapala al-imam asy-Syaukani fi tafsirih, dan telah berkata al-imam asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsirnya, wa tabdilut tabyir wa dhamir bi qalihi fa innana ismuhu raji'un ila tabdil mahrumi min qali badalahu. Maka tabdil mengganti, yaitu merubah, maksudnya mengganti yaitu merubah, merubah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Dan dhamir, kata ganti tersebut, innama ismuhu, hanya dosa itu yang dibikol itu kepada orang yang menggantinya, kembali kepada tabdilul mahmum, orang yang melakukan penggantian atau perubahan. Min qali badalahu wa da wa'idun liman ghayyara wasiyata mutlaqatal haqqil lati la janaba fiha wala mudarra wa annahu yabuhu bil ismi. Maka man badalu, barang siapa yang mengganti syarat Allah SWT, fa innaha ismuhu, maka tentunya apa? Yang mendapatkan dosa adalah hanyalah orang yang menggantinya. Maka ini menunjukkan bahwa ancaman ini bagi siapa saja yang merubah wasiat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan hak, sehingga tidak ada sedikit pun yang berubah. Dan tentunya kalau ada orang yang merubah, maka tentunya tidak memadzuri Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Sehingga orang-orang yang berusaha mengganti-ganti syarat Allah SWT tentunya akan ketahuan, akan terbongkar. Dengan Allah SWT jadikan sebagian manusia membongkarnya, dari para ulama Ar-Rabbaniyin. Dan sesungguhnya tentunya orang yang merubah ini mendapatkan dosa. Walaysa 'ala al-mursi min dhalika syai'. Faqad talafa sanin ma kana 'alaihi bi wasiyati bihi intaha. Sehingga tentunya apa? Tentunya sesuatu yang dirubah maka akan merubah apa yang ada pada wasiat tersebut. Sehingga tentunya tidak akan bisa lepas kesalahan yang dia lakukan ketika merubah dari ketentuan-ketentuan wasiat. Wa min ahkamil wasiyah sihhatuha li kulli syakhsin yasihu tamallukuhu sawa'un kana musliman aw kafiran. Dikali ta'ala illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Surat Al-Ahzab ayat 6. Dan dari termasuk dari hukum-hukum wasiat yaitu orang yang berwasiat tentunya apa? Tentunya orang-orang yang sah di dalam kepemilikan hartanya. Apakah itu orang muslim atau orang kafir? sebagaimana firman Allah Ta'ala, kecuali apabila kalian melakukan, yaitu apa? Perbuatan kebaikan yang kalian berikan kepada orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian kasihi. Wa qala Muhammad bin Hanabiyah, dan telah berkata Muhammad bin Al-Hanabiyah seorang tabi'in rahimahullah, huwa wasiyatul muslim lil yahudi wan nasrani. Yang dimaksudnya adalah wasiat seorang muslim kepada orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi ini perbedaan antara wasiat dengan hukum waris. Kalau hukum waris tidak boleh. Antara Islam dengan non-Islam saling waris mewarisi. Namun kalau wasiat boleh. Boleh. Ini perbedaan antara hukum warisan dengan hukum wasiat. Wa qad qala Umar bin Khattab akhan lahu wa huwa musyrik. Wa asma wa salat ummuha wa hiya raghibatan an al-islam. Sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu apa, memberikan wasiat kepada saudaranya, sedangkan saudaranya masih apa, ya dahulu masih orang musyrik, memberikan wasiat. Dan juga Asma, tatkala Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, tatkala ibunya datang dalam keadaan masih musyrik dan apa, tidak mau masuk Islam, maka tetap apa, tetap disuruh atau menyambung tali kekerabatan dan saling wasiat mewasiati. Wasawi atau mu'minin al-shaks bisulsiha li akhilaha Yahudi. Dan juga mu'minin Sofiyah binti Uyai, anak dari pembesar Uyai bin Al-Ahtab, pembesar Yahudi Bani Nadir, berwasiat kepada siapa? Kepada saudaranya laki-lakinya yang masih Yahudi dengan sepertiga hartanya Sofiyah. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yanhallahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu surat Al-Mu'minun ayat 8. Allah SWT berfirman, tidaklah dilarang, tidaklah Allah SWT melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena perkara agama. Dan juga Allah SWT tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang adil. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kerabat, kepada famili, kepada akarib, orang-orang yang dekat, yang non muslim, ini diperbolehkan berbuat baik kepada mereka tatkala mereka tidak memerangi muslimin, tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Maka kala Syekh Habibullah Ta'ala, wa innama tasihu wasiyatu muslim bil kafir al-mu'ayyan kama warada. Dan hanyalah wasiat itu sah dari seorang muslim untuk orang kafir yang tertentu. Orang kafir yang ditentukan tertentu, maksudnya disebutkan namanya atau khusus sebagaimana yang ada di dalam riwayat-riwayat tersebut. Ini wasiat. Wa amal kafir ghairul mu'ayyan fala tasihul wasiyatulahu. Adapun wasiat yang diberikan kepada orang kafir yang tidak tertentu, tidak ditentukan, maka tidak sah wasiatnya. Kama law asalul yahudi wan nasara au fuqara'ihim. Seperti kalau seseorang berwasiat kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, atau berwasiat kepada orang-orang fakir di antara mereka. Tidak boleh. Saya berwasiat rumah ini agar dihuni oleh orang-orang kafir yang berada di Ngawi misalnya. Ini sesuatu yang tidak apa? Tidak disebutkan masih umum, maka yang seperti tidak boleh. Atau saya berwasiat kepada untuk rumah ini untuk orang-orang fakir dari kanan orang-orang Nasrani, maka yang seperti tidak boleh. Tapi harus apa? Mu'ayyan, yaitu wasiat secara khusus. Khusus. Wa kadzal tasihu al-wasiyatu lil kafir mu'ayyan bima la yajuzu tamlikuhu iyyahu wa tamliku minhu kal mushaf wal abdil muslim wal abdil muslim wasilah. Begitu juga tidak sah wasiat diberikan kepada orang-orang kafir yang walaupun itu orang kafir yang tertentu yang telah dikhususkan, namun yang berwasiat dengan apa-apa yang tidak boleh orang kafir tersebut memilikinya dengan wasiat tersebut. Karena kalau memilikinya tentunya apa? Sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang membahayakan atau merendahkan martabat muslim. Misalnya aku wasiatkan Al-Quran ini diberikan pada kakakku yang Nasrani itu. Memang tidak boleh Al-Quran diberikan kepada orang-orang Nasrani, tidak boleh. Atau seseorang berwasiat, saya berwasiat, saya mempunyai budak muslim agar saya berikan kepada adik saya misalnya yang masih kafir, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena seorang budak muslim tatkala dia apa, dikuasai orang kafir, nanti apa, berbahaya. Bisa-bisa nanti budaknya di apa, disuruh dipaksa untuk murtad dari Islam. Yang kedua tentunya apa, menghinakan seorang muslim di hadapan orang kafir. Orang muslim budak tuanya kafir, akhirnya apa, ya dihinakan muslimnya, maka yang seperti tidak boleh. Atau berwasiat orang muslim kepada saudaranya yang kafir, berwasiat apa? Senjata misalnya. Wah, berbahaya. Kalau orang kafir dikasih senjata, nanti bisa apa? Senjata makan tuan. Setelah terjadi peperangan misalnya antara Islam dan non-Islam, nah, dia terus apa? Nah, mumpung ini ada senjata. Walau bagaimana kan apa? Ya, kami tetap membela agama saya. Sehingga berbahaya wasiat yang diberikan oleh orang kafir berupa senjata. Kemudian qala Syekh Abi Dawud ta'ala wa tasihul wasiatu li hamin tahaqquqi wujudihi qabla suduril wasiyah wa yuraqu dhalika bi an tad'ahu ummuhu qabla tamami sittati ashhurin min suduril wasiyah idza kana laha zawjun aw sayyid atau tadu'ahu li'akali min arba'i sinin ilam takun zata zajin oh sayyid. Wasiat itu sah untuk anak yang masih berada di kandungan. Kenapa? Karena anak yang ada di kandungan tentunya apa? Telah ada, telah berwujud ya. Walaupun sebelum munculnya wasiat. Dan ini tentunya akan apa? Akan diketahui dengan ibu melahirkannya. Sebab mencapai 6 bulan sebelum mencapai ibunya melahirkan selamat min sudur wasiat dari wasiat yang dibuat idza kana laha zaujun aw sayyid apabila anak tersebut apabila apa ibunya tersebut mempunyai apa mempunyai suami atau mempunyai sayyid tuan atau ibunya ini melahirkan kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun gimana? Karena memang ada orang mengandung itu sampai 4 tahun. Zaman dulu ada. Sehingga dalam buku-buku fikih disebutkan ada yang lama 4 tahun, ada yang 2 tahun. Iya, ada. Keluar sudah, Bang. Sudah punya gigi. Jangan kalau di kandungan 2 tahun keluar sudah kayak apa anaknya. Tentunya ini apa? Ini benar-benar kesabaran seorang ibu. Kalau sekarang telat 1 pekan langsung radio. Pacu atau di bedah khawatir ini dan itu. Tentunya apa? Tentunya mengandung dengan kandungan yang normal gitu ya. Dengan kandungan yang normal. Kalau kandungan yang normal misalnya seorang sudah jatuh tempo, kemudian sudah apa lebih, akhirnya ketubannya pecah, ini memang apa? Ya harus dikeluarkan. Kenapa? Ketubannya pecah berarti apa? Berarti memang sudah apa? Siap untuk keluar, walaupun mungkin masih diperlukan bantuan ini dan itu. Kalau yang hamil 2 tahun atau 4 tahun nah, ya wajar gitu. Terus hamil sama 2 tahun. Sehingga apa? Sehingga bayi yang apa mendapatkan wasiat tentunya apa? Dilahirkan kurang dari 4 tahun. Walaupun di sana tidak mempunyai, sudah tidak ada suami atau tuannya. Di anna misla hadza hamal yaris, karena anak yang dikandung tersebut ini tentunya apa mewarisi. Jadi kalau pembagian waris kemudian anaknya masih ada di kandungan tetap apa mendapatkan bagian. Wal wasiyatu lahu tasihu min ba'di aula, sedangkan wasiat tentunya apa dia akan mendapatkan, karena warisan saja dapat apalagi wasiat. Wa in wada'atha mayyitan batalatil wasiyah, dan jika memang bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan mati, berarti apa? Berarti wasiatnya batal. Karena apa? Ya, keluar sudah jadi mayit. Berarti apa? La wujudu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Karena apa? Mayit. Walatasyikhul wasiyatu lihamli wairi mawjudi hinama hinaha, dan wasiat tidak sah untuk anak yang apa, masih dikandung namun belum apa, belum berwujud. Tatkala ada wasiat tersebut, sama laukola sebagaimana seorang mengatakan misalnya, aku mewasiatkan kepada orang atau anak yang akan dikandung wanita ini. Berarti apa? Berarti belum kejadian seperti ini ya, belum berwujud. Kalau berwujud maka li'annaha wasiatul ma'dum, karena yang sebetulnya adalah wasiat kepada sesuatu yang tidak ada atau belum ada wujudnya. Kemudian qala Syekh Hamidullah taala, wa idza awsa bi mablagh kabirin minal mal yuhajju bihi anhu fa innahu yusarifu minhu hajatan ba'da ukhra hatta yang qadu hatta yang qadu. Apabila seseorang berwasiat dengan sejumlah harta yang besar, yang dengan harta tersebut berwasiat untuk apa? Untuk menunaikan haji. Dari harta yang besar tersebut, maka sungguhnya adalah dia apa? Melaksanakan haji tersebut dengan harta yang besar tersebut. Wa in kana mablagh qalilan hajja bihi min haitsu balag, atau hajja bihi min haitsu balag, Dan jika seseorang ini berwasiat, misalnya seseorang, saya niat ingin berhaji, saya berwasiat ya, saya mempunyai harta di sana itu, nah, saya dihajikan dengan harta itu, ternyata hartanya besar banyak, maka apa? Adalah dihajikan dengan harta yang banyak tersebut, direalisasikan wasiatnya. Namun jika kalau seandainya seseorang berwasiat hanya meninggalkan harta yang sedikit, hujjabihi min haitsu balag, maka orang yang diwasiati ternyata tentunya apa? Yang menghajikan di mana harta tersebut kalau sudah mencapai kadar bisa untuk berhaji. Misalnya seorang berwasiat, misalnya saya berwasiat kebun itu ya, yang ada tanamannya jati misalnya, berapa nanti wasiat untuk menghajikan saya misalnya. Tatkala dia telah meninggal, kemudian dihitung, ternyata kurang, sehingga apa? Perlu apa? Orang yang diwasiati karena kurang, maka harus apa? Ya harus berusaha bagaimana hasilnya bisa mencapai kadar untuk bisa berhaji. Misalnya dia apa? Menanam kembali misalnya, atau dengan apa, dengan kayu jati yang dijual, kemudian untuk usaha yang lainnya sehingga bisa mencapai, maka kalau bisa dilakukan maka dilakukan. Wa inna sa'ala anna mablaq kali kasir kulluhu yusarifu fi hajjatin wahidah. Dan jika memang hartanya itu mencapai harta yang banyak, maka tentunya apa? Tentunya harta tersebut dihabiskan seluruhnya untuk apa? Untuk merealisasikan wasiat haji, yaitu haji satu kali. Curiba bi hajjatin wahidah, yaitu apa? Dilaksanakan haji, hajinya satu kali. Anau qasada bidzalika naf'a man ya'anhu, karena tentunya apa? Tentunya tujuan dari orang yang berwasiat atas harta yang banyak tersebut untuk apa? Untuk memberikan manfaat, yaitu dengan amalan hajinya akan diberikan kepada orang yang berwasiat. Wala yasihu hajjul wasa'awil waris anhu fi tilka suwar di anna musi qasada ghairahuma fi zahir, maka tidak sah hajinya orang yang apa, diberi wasiat atau waris dari harta tersebut dengan gambaran yang telah disebutkan. Karena orang yang mewasiatkan tersebut tentunya apa? Bertujuan untuk selain dari keduanya. Maksudnya wasiat kan bukan untuk ahli waris ya. Kalau wasiat ini diberikan kepada ahli waris, akhirnya apa? Akhirnya dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Namun apa? Wasiat tentunya diberikan kepada selain ahli waris. Agar apa? Tidak dimasukkan kepada selain dari yang tampak. Dari wasiat tersebut. Wala tasihul wasiatu liman la yasihu tamlikuhu. Kaljani wal bahimati wal mayyit. Tidak sah wasiat kepada orang yang tidak sah di dalam kepemilikan. Janin. Seperti apa? Seperti janin. Atau kepada hewan atau kepada orang yang telah meninggal. Wala tasyir wasiatu ala wajhin maksiyatin kal wasiatu lil kana'is wa ma'a bidil kufrati wal musyrikin kal wasiatil imaratil adrihati wal israjiha wali sadanatiha sawa umkana al musim musiman al kafiran. Kemudian wasiat tidak sah kalau untuk bertujuan bermaksiat. Seperti seseorang mewasiatkan tanahnya untuk didirikan gereja, maka tidak sah. Atau tanahnya diwasiat tanahnya untuk dia mau didirikan peribadatan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ini juga wasiatnya tidak sah. Atau seseorang berwasiat dalam rangka untuk meramaikan peribadatan di kuburan. Atau berwasiat untuk apa? Untuk membeli lampu-lampu yang ditaruh untuk menerangi kuburan. Atau sebuah harta diberikan kepada sadana juru kuncinya kuburan. Maka wasiat tersebut tidak boleh. Baik itu yang menerima orang kafir maupun orang muslim. wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasiat orang muslim kepada orang kafir yang disebut. Ya. Kalau arti tidak boleh. Soalnya sesuatu wasiat yang membahaya. Bukan semua jenis kafir, tapi kafir yang tidak memerangi muslimin. Tapi yang tidak memerangi muslimin.